Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa barakallahu fikum, kita masih pada pembahasan tentang isim ma'rifat. Kita masuk pada الاسم الموصول. قال الشارع وأما الاسم الموصول فهو ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها تذكر بعده البتة وتسمى صلة وتكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول ويسمى عائدا. Isim mausul adalah apa yang menunjukkan atas sesuatu tertentu dengan perantara jumlah atau kalimat atau syiful jumlah yang disebutkan setelah isim mausul dan dinamakan dengan silah. Ini silatul mausul. Dan silah itu mencakup atau mengandung dhamir yang sesuai dengan isim mausul, dan dhamir itu dinamakan dengan a'id, dhamir a'id. Disebutkan dalam ta'liq, yakni annal ismal mausula yahtaju ila silatin wala budda. Yakni bahwasanya isim mausul itu membutuhkan kepada silah dan itu harus. Wa hadhihi silatu qad takunu jumlatan fi'liyatan. Silah ini kadang berupa jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali fi'il, mislu ja'al ladzi qama abuhu, telah datang orang yang berdiri ayahnya. Alladzi isim mausul, qama abuhu, ini namanya silah, ya, jumlah fi'liyah, qama fi'il, abuhu fa'il, jumlah silah mausul ini mengandung dhamir, dhamirnya dhamir ha kembali kepada alladzi. Fa jumlatu qama abuhu jumlatun fi'liyatun la mahalla laha min al-i'rab li'annaha silatun. Jumlah fi'liyah, jumlah abu, qama abuhu adalah jumlah fi'liyah, tidak ada kedudukan i'rabnya karena dia silah. Ya, silah mausul adalah termasuk jumlah yang la mahalla laha min al-i'rab, tidak memiliki kedudukan i'rab. Wa qad takunu jumlatan ismiyatan, kadang-kadang silah itu berupa jumlah ismiyah. Mislu ja'alladhi abuhu karimun, telah datang orang yang ayahnya mulia. Nah, fa jumlatu abuhu karimun jumlatun ismiyatun la mahalla laha min al-i'rabi li'annaha silatun. Jumlah ismiyah abuhu karimun adalah jumlah ismiyah mubtada khabar. Abuhu mubtada, karimun khabar adalah jumlah ismiyah, tidak ada kedudukan i'rabnya karena dia silatul mausul. Wa qad takunu silatu syibha jumlatin, kadang-kadang silah itu berupa syibul jumlah. Wa syibul jumlati ad-dharfu wal jar wal majruru was sifatu sharihah. Syibul jumlah itu bisa berupa dharf, jar majrur atau sifat sharihah. Mislu ja'a al-qa'im. Ja'a al-qa'im. Ini sifat sharihah ini menjadi silah bagi isim mausul al. Ja'a al-qa'im ini maknanya ja'a alladhi qama, telah datang orang yang berdiri. Mana isim mausulnya? Al, ya, alif lam, itu alif lam mausulah. Qa'im ini sifatus sharihah sebagai silahnya. Wa sifatus sharihatu hiya dakhilatu ala ismil fa'ili wasmil maf'uli wasifatil musyabbah. Sifat shariha adalah yang masuk pada isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah. Undur al-qatar. Wa misalu dharfi ja'al ladhi indak, telah datang orang yang di sisimu. Fa'indaka syibu jumlatin muta'alikun bifi'lin mahdufin wujuban takdiruhu ja'al ladhi istaqarra indaka. Maka indaka ini syibul jumlah, dorof, berkaitan dengan fi'il yang mahduf, wujuban, takdirnya istaqorro. Ja'al ladhi istaqorro indaka, telah datang orang yang menetap atau berada di sisimu. Wa misalul jari wal majruri ja'al ladhi fid dari. Telah datang orang yang di dalam rumah itu. Fa fid dari sibu jumlatin muta'allikun bi fi'lin mahdufin wujuban takdirhu ja'al ladhi istaqarra fid dari. Maka fid dari adalah sibu jumlah. Jar majrur berkaitan dengan fi'il yang mahdhuf wujuban takdirnya ja'al ladzi istaqarra fid dar, telah datang orang yang berada di dalam rumah itu. Tanbihun. As-silatu hiya jumlatun khabariyatun dhatu dhamirin mutabiqin lil mausuli yusamma aidan. Tanbih. Sila adalah jumlah khobariyah yang memiliki domir yang sesuai dengan isim mausul. Dinamakan a'id, domir a'id. Wahada ta'rifu bni Hishamin fil qatar. Ini adalah definisi dari Ibnu Hisham dalam qatar nada. Wa yustaratu fi silati amrani. Dipersyaratkan untuk sila itu dua perkara. Yang pertama, antakuna khobariyatan. Hendaklah dia berupa khobariyah. Ya, bukan insya'iyah. Khobariyah ini yang bisa menerima yakbalu at-tasdiq wa takdid. Bisa dibenarkan atau didustakan. Bukan perintah, bukan pertanyaan. Nah. Syarat yang kedua, antakuna mustamilatan ala dhamirin mutabikin lil mausul. Hendaklah dia jumlah itu mengandung dhamir yang sesuai dengan isim mausul. Qala wa yustaratu fi dharfi wal jari wal majruri idza waqa'a silatan ay yakuna tammain. Dipersyaratkan pada silah yang berupa dharf dan jar majrur hendaklah dia keduanya itu apabila keduanya itu menjadi silah syaratnya hendaklah berupa tam. Sempurna. Apa maknanya tam? Wa ilaika makna tammain. Inilah makna tam. Qala Ibnu Aqil rahimahullah an yakuna fil wasli bihi faidatun. Maknanya sempurna adalah hendaklah ketika menggunakannya sebagai mausul itu menghasilkan faedah. Sempurna. Contohnya ja'alladhi indaka, telah datang orang yang di sisimu. Ini kalimat sempurna. Walladhi fiddar, ja'alladhi fiddar, telah datang orang yang di dalam rumah itu. Ini indaka dan fiddar ini sempurna karena kalimatnya sudah sempurna dengan menjadikan dia sebagai silah. Fa'in lam yakuna tamain lam yajuzil waslu bihima. Jika keduanya yaitu dorof dan jermajur itu tidak sempurna, tidak menghasilkan faedah sempurna, maka lam yajuz al waslu bihima. Tidak boleh menjadikan keduanya sebagai silatul mausul. Fala taqulu ja'alladhi bika, maka tidak bisa kamu katakan telah datang orang yang denganmu. Wa ja'a wala ja'alladhi al-yawm, telah datang orang yang hari ini. Apa maknanya? Enggak sempurna kalimatnya. Ya. Maka syaratnya dorof dan jar majrur tadi hendaklah sempurna, menghasilkan faedah sempurna ketika dijadikan silatul mausul. Intaha. Qala al-Khudhari fi hasyiyatihi mu'alliqan ala qawli Ibnu Aqil an yakuna fil wasli bi faidatun. Berkata al-Khudhari dalam catatan kakinya terhadap memberikan catatan kaki taklik kepada ucapan Ibnu Aqil an yakuna fil wasli bi faidatun ay bi ayyakuna muta'alliquhu 'amman aw khassan bi qarinatin. Yaitu hendaklah muta'aliknya itu yang dikaitkan dengannya itu am, umum atau khusus dengan qarinah. Kan yuqal, seperti dikatakan i'takafa Zaidun fil jami' wa Amrun fil masjid. Telah i'tikaf si Zaid di masjid jami' dan Amr di masjid. Fatakul bal Zaidun alladhi fil masjid. Kamu katakan bahkan Zaid yang di masjid. Ini tam atau ghairu tam. Bal Zaidun alladhi fil masjid. Jawabannya adalah tam. Kenapa? Karena ada qarinahnya. Qarinah istifham pertanyaan sebelumnya. Ya, Zaidun alladhi fil masjid maknanya apa? Zaidun alladhi i'takafa fil masjid. Nah, kalau enggak ada qarinahnya misalkan Zaidun alladhi fil masjid, Z yang di masjid itu tidak sempurna. Fahada tamun kama qalahu ad-dimami ini. Amma an-nakisu fa huwa ma khudifa muta'alliquhu al-khas bila qarinatin. Kama masalu syarih. Hada huwa at-tahqiqu fi tafsir at-tam wa an-nakis. Ma khudifa muta'alliquhu al-khas. Adapun yang nakis adalah yang dibuang muta'alliqnya secara khusus dengan tanpa qarinah. Seperti yang dicontohkan oleh syarih. Ja'alladhi indak. Ja'alladhi bika. Ja'alladhi liyaum. Gitu. Hada huwa tahkiku fit tafsir ittam wa nakis intaha. Baik, kemudian. Wa yusamma a'idan. Disebutkan dalam ta'liq. Qala. Annal a'ida la buddha an yutabiqal ismal mausula. A'id harus sesuai dengan isim mausul. Fa in kana al mausulu mufradan fal aidu mufradun. Jika isim mausulnya mufrad, maka dhamir aidnya mufrad. Wa in kana musannan fal aidu musannan. Jika isim mausulnya musanna, maka dhamir aidnya musanna. Wa in kana jam'an fal aidu jam'un. Jika isim mausulnya jamak, maka dhamir aidnya jamak. Wa in kana muannasan fal aidu muannas. Demikian pula jika isim mausulnya muannas, maka dhamir aidnya muannas. Wa in kana mudzakkaran fal aidu mudzakkar. Jika isim mausulnya mudzakkar, maka dhamir aidnya mudzakkar. Intaha bi ma'nahu min al-qatar. Baik, kita lanjutkan dalam syarah. Walahu alfadun muayyanatun aydan. Isim mausul memiliki lafad-lafad tertentu juga. Wahia alladhi lil mufradil mudhakar. Alladhi untuk tunggal laki-laki. Ja'alladhi qama abuhu. Wallati lil mufradatil mu'annas. Nah. Mufrad mu'annas. Dia perempuan. Misalkan apa? Ja'at allati qama abuha. Telah datang seorang wanita yang berdiri ayahnya. Walladhani. Walladhani lil musanna mudhakar. Alladhani untuk musanna mudhakar. Ketika rofa. Alladhani untuk musanna mudhakar juga ketika nasab dan jer. Wallatani wallataini lil musanna mu'annas. Alladhani untuk musanna mu'annas ketika rofa. Allataini untuk musanna mu'annas ketika nasab dan jer. Walladzina li jam'iz dzukur. Alladzina untuk jamak mudzakkar. Wallai aw lai li jam'il inas. Adapun allai allati untuk jamak mu'annas. Naam. Alladzani contohnya misalkan ja'alladzani qama abuhuma. Ra'aitul ladzaini qama abuhuma. Musanna mudzakkar contohnya musanna mu'annas allatani ja'at allatani qama abuhuma alladina ja'a alladina qama abuhum halai kama ja'at allati ja'at allati qama abuhunna. Na'am. Wallahu alam bissawab. Ini untuk isim mausul. Adapun pembahasan berikutnya insyaallah pada pertemuan berikutnya bidnillah taala. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa barakallahu fikum.